وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Lanjut kembali ke mabahas musalis, pembahasan yang ketiga, akidah al-imam Malik bin Anas. Setelah dalam permasalahan tauhid sudah kita bacakan sampai sekarang ke halaman 23, yaitu qauluhu fil qadar. Nah, ini fatwa-fatwa al-imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala tentang permasalahan takdir. Nah, dibaca sini Pak Ahmad Fadl. Qauluhu fil qadar. Akhraja Abu Nu'aym an Ibn Wahb qala sami'tu Malikan yaqulu li rajulin sa'altani amsi 'anil qadari qala na'am qala inna Allah ta'ala yaqulu walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni ka'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fala budda ayyakuna maqala Allah ta'ala. Wa qala al-qadhi Iyadin su'ila al-imam Malik. Qadhi Iyadun. Ya. Qadhi Iyadun. Wa qala al-qadhi Iyadun su'ila al-imam Malik 'anil qadariyati. Man hum? Qala man qala ma qala qul ma'asi. Wa su'ila ma'asiya. Ma'asiya. Fasu'ila kadzalika 'anil qadariyati qala humul ladzina yaquluna innal istita'ata ilaihim istita'ata ilaihim insya'a wa ata'u insya'u insya'u ata'u wa insya'u aqsau asau aqsau bukan asau asau asau dari wazan asau ya'si. Ada alifnya, saya pikir alifnya. Itu alifnya alif fariqo di sya'u, bukan di fi'il aso. Wa akhraja Ibnu Abi Asimin an Sa'id ibn Abdul Jabbari qala sami'tu Malik ibn Anas yaqul ra'yi fihim ayyustatabu fa in tabu wa illa qadaru yani al qadariyatu qadariyata yani al qadariyata maf'ul dari ya ni yani berarti qadar kata kan. Masyaallah. Wa qala Ibnu Abdul Barri qala Maliku ma ra'aitu ahadan min ahli al qadari illa ahlu illa ahla Sahobatin. Sahobatin. Wakoisin. Wakufatin. Khifah. Wakhifatin. Wa akhrajannu Abi Asimin. Gantian. Coba dibaca sekarang Pak Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajannu Abi Asimin. An Marwana. Qala sami'tu Tatiri. Qala sami'tu Malik bin Anas yas'alu an tazwiji qadari fa qara'a Malik bin Anas. Wal 'abdul mu'minun khairun min musyrikin. Masyaallah. Wal 'abdul mu'minun khairun min musyrik. Wah, paham sini maknanya ya. Masyaallah. Terus wa qala al-qadi ayyadan. Wa qala al-qadi dhamma muqaddara. Qala al-qadi ayyadan. Qala malikun la tajuju shahadatu qadari alladhi yad'u wa la khariji wal rafidi wa qala al-qadi wa qala qadi iyadun su'ila malikun an ahli al-qadari an kafa min an kafa an kalamin Ra, itu hamzahnya istifham. Bisa minta tolong itu berisik itu. Bukan itu hamzahnya istifham Pak Majid. Kaffa ya kufu berarti ana kufu. Ana kufu an kalamihim. Ana kufu. Qala na'am idza kana 'arifan bima huwa 'alaihi wa fi riwayati ukhra qala wa fi riwayatin ukhra qala la yusalla khalfahum wa la yaqbalu wa la yuqbalu anhum al-hadithu wa in wa faitumuhum fi sagorit fa akhrajuhum minhu qalu fil imani akhrajanu Abdul Barri an Abdul Razzaqi ibni imamin qala hammam ya. Terus. Qala sami'tu ibna Jaririn. Jurayj. Wa Sufyana ats-Tsauri wa Mu'ammar ibn Ma'mar bana. Ma'mar. Ma'mar ma'tuf ke ibna Jurayj. Ma'mar bana Rashidin wa Sufyana bani wa Sufyana bana. Wasubiana bena Uyainata Wa Malika bena Anasin yakuluna Al-imana Al-imanu. Lah dia ini nanti jumlahnya baru makul bilqaul fi mahali nasbin. Nah ini Ciro dia ceritanya. Ya Al-imanu Qaulun Nah, astagfirullah kalau begitu. Nah. Saya senang ini dua aki-aki kalau baca ya. Dua aki-aki kalau baca semangat. Tinggal Pak satu lagi ini. Insyaallah. Yang ini pernah belajar nahwu, Pak? Dulu lupa. Oh, masyaallah. Ya, dari Qadar tadi Pak Ahmad ya? Iya. Nah, ini fatwa Imam Malik terkait takdir. Akhraja wa Ibnu Aim al-Wahbi. Ani bin Wahbi, Ibnu Wahbi adalah muridnya Al-Imam Malik. Lihat tuh di footnote, beliau adalah Abdullah bin Wahab al-Qurashi. Al-Qurashi, orang Quraisy. Nah. Qala anhu Ibnu Hajar berkata tentang al-Faqih, thiqatun, hafidun, abidun, masyaallah. Pujian semua udah. Faqih, siqah, hafid, abid, semua lengkap semua. Masya Allah. Ya, qala Ibn Wahab berkata, sami'tu Malikan, saya pernah mendengar Al-Imam Malik yaqul berujar lirajuli kepada seorang pria, sa'altani amsi anil qadar, apakah kamu bertanya kepadaku tentang takdir kemarin? Qala na'am, kata orang tersebut, ya. Maka kata Imam Malik, inna Allah ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman walau syi'na la ataina kullu nafsin hudaha. Seandainya kami inginkan, kami akan berikan semua jiwa semua orang hidayah. Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannam. Namun yang hak yang menjadi ketentuanku kalam dariku aku akan penuhi jahannam minal jinni wan nasi ajmain. Dari jin dan manusia semua. Maka kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Fala buddha ayyakuna maqala Allah ta'ala. Maka pastilah akan terjadi apa yang Allah telah putuskan, yang Allah yang telah firmankan. Pasti ada. Ya, jadi para salaf begitu. Dahulu para ulama ditanya, gimana seandainya Adam tidak memakan ya, sesuatu bagian dari pohon di surga yang di... dilarang yang disuruh oleh iblis. Gimana seandainya? Nah, para salaf jawab, enggak mungkin terjadi, enggak ada kayak gitu. Pasti terjadi. Adam sudah Allah takdirkan makan itu. Enggak ada seandainya itu. Itu udah pasti terjadi. Nah, begitu. Nah, ini mengajarkan kepada kita kalau kita ditanya sesuatu hal yang telah terjadi, nah, Seandainya kita katakan enggak ada. Itu pasti terjadi. Nah. Kemudian yang kedua, berfatwa Imam Malik. Ini dari Qadi bin Iyad. Qala al-Qadi Iyad, su'ila al-Malik. Imam Malik ditanya, anil qadariyah, tentang qadariyah. Man hum, siapakah mereka? Qala, maka beliau menjawab, man qala ma khalaqallahul ma'asi, yaitu orang yang berkata, yang berpendapat Allah tidak menciptakan maksiat. Ma khalaqallah, ma khalaqa al-ma'asi. Khalaqa fa'ila domir mustatir huwa, kembalinya yaudunya kepada Allah. Wasu'ila kadzalika 'anil qadariyah, beliau pun juga ditanya, ya, masih seperti yang demikian tentang qadariyah. Maka beliau menjawab, humul ladzina yaqulun, mereka itu qadariyah ialah yang mereka berpendapat, innal istita'ata ilaihim insya'u wa in ata'u wa insya'u asaw. Mereka yang berkata sesungguhnya istita'ah, kemampuan, kudrah, ya, itu ada pada mereka. Ketentuan mau pilih maksiat atau taat itu ada pada makhluk. Kalau mereka inginkan mereka taat, kalau mereka inginkan mereka maksiat. Jadi Allah tidak punya wewenang sedikit pun dalam menentukan perbuatan hamba. Nauzubillah. Ini qadariyah. Ini qadariyah. Sebagaimana yang kita telah pahami, ya, bahwasanya qadariyah itu terbagi menjadi dua, sinfat. Yang gulatnya, yang ekstrimnya, yang mereka lah yang murtad berdasarkan kesepakatan para ulama, dan yang tidak murtadnya. Yang kelas apa? Kelas bulu, ya. Kalau ini kelas berat. Yang ini yang gulunya ini, yang gulatnya ini yang kelas berat. Ini yang kelas antam. Kelas apa nih? Kelas bulu lah. Kelas bulu. Kelas bulu. Nah, yang kelas bulu tidak dimurtadkan oleh para ulama. Nah, yang murtad ini yang mana qadariyahnya? Perhatikan. Beriman kepada qadariyah itu tatanannya ada empat hal. Beriman kepada ilmu, beriman kepada kitabah, beriman kepada al-khalq, beriman kepada masyiah. Beriman kepada ilmu maksudnya apa? Mengimani bahwa yang telah, sedang, dan akan terjadi Allah telah mengetahui. Beriman terhadap kitabah maksudnya apa? Mengimani bahwasanya semua yang sedang dan akan terjadi itu telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, beriman kepada al-khalq, penciptaan. Apa maksudnya? Mengimani semua yang sedang dan akan terjadi itu semua diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Yang keempat, al-masyi'ah. Apa maksudnya? Kehendak Allah. Maksudnya apa? Mengimani semua yang sedang dan akan terjadi itu Allah kehendaki. Nah, kalau ya, kalau kehendak ini terbagi menjadi dua. Ya, ada namanya iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Iradah syar'iyah hanya kehendak Allah yang baik-baik. Allah ingin agar makhluk bertakwa, bertauhid. Namun ternyata Allah kehendaki juga makhluk kafir. Ada namanya iradah kauniyah yang pasti terjadi. Nah, qadariyah bulat, ekstrimnya, kelas beratnya yang dikafirkan, ini yang mengingkari ilmu Allah. Mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kitabah. Mereka mengingkari. Maka mereka dimurtadkan oleh para ulama berdasarkan kesepakatan para ulama. Keluar dari Islam. Ya. Oleh karena itu nanti datang penjelasan Imam Malik tuh yang di berikutnya. Nah, mereka itu digolongkan kepada apa? Musyrik. Nah, musyrik. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang berikutnya, qadariyah yang kelas bulunya itu yang tidak dikafirkan oleh para ulama. Oleh karena itulah selama mereka bukan dai-nya, maka kalau mereka siqah, mereka memiliki dobet, memiliki dobet, memiliki keunggulan, kredibilitas dalam hafalan, dalam catatan hadis, dan mereka pun terkenal sebagai orang yang jujur, bukan pendusta, walaupun muttaham bidini, tertuduh dengan agamanya yang bid'ah, namun dia bukan gulat, maka para ulama mengambil hadisnya. Oleh karena itulah banyak qadari, penganut paham takdir, itu diterima hadisnya, bahkan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan sebagiannya jadi panutan Imam Nahwu, ya, semisal Akhfash. Beliau adalah qadari su, kata Az-Zahabi di Siyar Alamul Nubala. Ya, barakallahu fikum. Pak Majid bisa tutup ini, berisiknya. Naam, berikutnya. Wa akhraja Ibnu Abi Asim, Imam Ibnu Abi Asim mengeluarkan riwayat dari Sa'id bin Abdul Jabbar, dia berkata, sami'tu Malik bin Anas yaqul, saya pernah mendengar Imam Malik bin Anas berkata, ra'yi fihim, pendapatku tentang mereka, tentang Qadariyah, an yustatabu, bahwa mereka harus dimintai tobat. Fa in tabu, kalau mereka tobat alhamdulillah diterima. Wa illa, tapi kalau enggak mau tobat kutilu, maka mereka dibunuh. Ya, yakni al-Qadariyah, yaitu Qadariyah. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim di kitab beliau As-Sunnah. Ya, dikeluarkan juga oleh Abu Nu'aim di Al-Hilyah. Subhanallah, dibunuh. Dibunuh. Nah, ini karena Qadariyah yang bulat dahulu mendominasi di masa salaf. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Qadariyah yang bulat ini yang mengingkari ilmu Allah itu sudah punah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di mana? Di Al-Aqidah Wasithiyah. Itu sudah punah. Allahu a'lam, sepertinya hal itu berulang lagi. Karena sekarang banyak orang-orang pengingkar takdir yang mengingkari Allah mengetahui yang akan terjadi. Allah hanya mengetahui yang telah terjadi. Adapun yang sedang dan akan terjadi Allah tidak ketahui. Ini berarti mengingkari ilmu Allah. Berarti dia mengikuti salaf mereka yang keji, yaitu gulat Qadariyah yang murtad berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, kemudian qala Ibnu Abdul Bar, al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau seorang ulama sunnah bermadhab Maliki, beliau berkata, qala Malikun, al-Imam Malik berkata, ya, ma ra'aitu ahadan min ahlil qadari illa ahla sakhafatin, tidaklah aku melihat seseorang yang dia merupakan penganut paham Qadariyah melainkan dia adalah orang yang bodoh, wa taisin, orang yang gegabah, wa khiffatin, orang yang sembrono. Orang yang bodoh, gegabah, sembrono, lengkap semuanya. Nah, ini tahdzir dari Al-Imam Malik. Ya. Wa akhraja Ibnu Abi Asimin an Marwan. Al-Imam Ibnu Abi Asim mengeluarkan riwayat dari Marwan. Marwan bin Muhammad At-Tatiri. Beliau berkata, sami'tu Malik bin Anas. Al-Imam Marwan bin Muhammad At-Tatiri beliau berkata, saya mendengar Al-Imam Malik bin Anas, ya, yus'al, beliau ditanya, an tazwijil qadari, tentang hukum menikahkan Qadariyah, boleh enggak kita nikahkan anak kita dengan Qadariyah, dengan penganut paham Qadari, atau boleh enggak kita nikahin akhwat cantik Qadariyah gitu. Solehah enggak, orang Qadariyah kok solehah, gimana solehah Qadariyah, ya. Pakai nikob tapi Qadariyah, itu tolehah bukan solehah. Ya, tolehah, kalau Qadariyah sekalipun, walau pakai nikob. Meskipun jadi istri keempat buat Abu Aqilah. Gaya Abu Aqilah, istri kedua. Yang suka menyinggung diri sendiri dah. Mana lagi jadi? Fakhoro'a. Ini Imam Malik menjawabnya pakai ayat ini. Ditanya hukum menikahkan Qadariyah dengan putri kita atau kita menikahi wanita Qadariyah. Gimana ini? Nah, kata Imam Malik, wala abdun mu'minun khairun min musyrik. Masya Allah. Hah? Loh, kalau Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah, kafir, murtad. Murtad dia yang mengingkari ilmu Allah, yang gulatnya. Ini kan tadi saya katakan, di masa salaf Qadariyah itu banyaknya justru yang gulatnya. Ya, yang enggak gulatnya ini yang masih mengimani Allah mengetahui yang telah sedang akan terjadi. Yang akan terjadi mereka masih mengimani. Nah, mereka inilah yang diambil hadisnya oleh para ulama hadis selama mereka siqah, punya dobat, ya, punya dobat. Namun mereka adalahnya cacat dari sisi agamanya. Itu dia bid'ah. Namun dengan syarat dia bukan da'inya. Tapi kalau udah da'inya jadi da'inya Qadariyahnya, lah. Nah, gak bisa. Nah, Imam Malik menjawab ketika ditanya boleh gak menikahkan ya putri kita, mau kau wanita-wanita kita dengan seorang penganut Qadari. Beliau mengatakan, wala abdun mu'min. budak yang mukmin, budak yang mukmin, budak yang mukmin. Kalau mukmin itu ahlus sunnah ya. Ya, hukum asal seorang muslim ya ialah salamah i'tiqadi. Salamah, selamat keyakinan dia. I'tiqadnya itu selamat. Hukum asal seorang muslim. Maka seorang muslim kalau antum tahu dia isbal, cukur jenggot, ya, bajunya bukan gamis, namun kita tahu dia muslim, hukum asal adalah dia ahlus sunnah, salafi. Hukum asalnya gitu. Sampai nampak penyimpangan dia. Oh ternyata dia kodari. Oh ternyata dia apa namanya? Ada seterusnya lah. Syi'i dan seterusnya. Nah itu hukum asalnya begitu. Ya. Abadun mu'min. Budak yang mu'min lagi. Khairun min musyrik. Lebih baik daripada seorang musyrik. Ya, maka antum keliru ya kalau mengklasifikasikan seseorang. Ya. Antum menghukumi manusia hukum asal mereka al-aslu fid nas, hukum asal manusia mutahab, tertuju. Wah, enggak bisa kayak begitu. Hukum asal seorang muslim mereka adalah ahlus sunnah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Sampai nampak nanti penyimpangan dia. Bahkan ini juga pendapat Syekh Al-Albani. Sampai nampak penyimpangan dia. Enggak bisa. Kita hukumi seseorang itu bukan ikhwan kita. Terus siapa? Akhwat, bukan. Terus siapa? Kafir? Bukan. Loh kok begitu ikhwan kita? Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Ini ngaco kalau menghukumi seseorang itu mutaham. Seorang muslim dihukumi mutaham. Udah pakai gamis, udah pakai jenggot. Bininya bercadar, dua, tiga lagi bininya. Masih dicurigai juga. Ntar dulu, dia ikhwan kita bukan. Subhanallah. Subhanallah. Ini manhaj apa ini? Manhaj apa ini? Manhaj khawarij jangan-jangan kayak begini. Khawarij itu menghukumi orang lain itu mutaham. Gak boleh seperti itu. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Kemudian qala al-qadi Iyad, berkata qadi al-qadi Iyad, qala Malikun, berkata Imam Malik, la tajuzu shahadatul qadari alladhi yad'u wal khariji war rafidi. Tapi perhatikan. Ya. Berkata Qadi bin Iyad. Qadi bin Iyad berkata. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, la tajuzu syahadatul qadari. Tidak boleh diterima persaksiannya penganut qadariyah alladhi yad'u. Ya, yad difutnat yad'u ila bid'atihi, yang dia mengajak mendakwahkan bid'ahnya jadi dai-nya. Berarti kalau bukan dai-nya diterima enggak saksinya, persaksiannya? Diterima, hadisnya diterima. Demikian pula khawarij dan rafidi, seorang penganut rafidah. Wa qala al-qadi Iyad. Qadi Iyad berkata lagi, su'ila Malikun an ahli al-qadar. Al-Imam Malik ditanya tentang penganut qadariyah. Ana kuffu an kalamihim. Hamzahnya itu istifham. Ya. Na kuffu nunnya itu nun huruf mudhara'a dari ana itu. Kaffa ya kuffu, menahan diri. Ana kuffu an kalamihim. Apakah kita diam saja menahan diri dari ucapan mereka? Qala na'am idza kana 'arifan bima huwa 'alaih. Wa fi riwayatin ukhra la yusalla khalfahu. Masyaallah. Kata Imam Malik, ya, jika dia mengetahui apa yang ada pada keyakinannya, kita tahan diri, udah, jangan diterima, jangan diterima. Dalam riwayat yang lain Imam Malik berkata, la yusalla khalfahum, tidak boleh ditegakkan sholat di belakang mereka. Artinya enggak boleh bermakmum dengan imam yang penganut takdir, penganut qadariyah, pengingkar takdir. Masuk dalam cakupan di sini yang keliru dalam pemahaman takdir itu ada dua. Makanya para ulama salaf dahulu mengkategorikan Jabriyah itu juga dengan Qadariyah. Namun kalau Qadariyah yang pengingkar takdir itu yang pengingkar. Nah kalau yang Qadariyah Jabriyah itu yang musbit, yang menetapkan takdir tapi gulu, ya, menafikan dari manusia istita'ah, menafikan dari manusia kudrah, menafikan dari manusia ikhtiar. Kalau yang pengingkar takdir, ya, mengingkar takdir itu menafikan istita'ah, kudrah, masyiah dari Allah. Kalau yang jabriyah, ya, menetapkannya hanya pada manusia, itu yang qadariyah, yang pengingkar. Kalau yang jabriyah menetapkan pada Allah istita'ah, kudrah, masyiah pada takdir, menafikan dari manusia. Nah, jadi kalau para salaf dahulu membicarakan qadariyah, itu ada dua kemungkinan. Ya, qadariyah yang kita kenal dengan qadariyah maksudnya adalah jabriyah. Nah, dua-duanya ini kena. Ya, dua-duanya ini kena. Kalau disebutin secara global seperti ini, dua-duanya kena. Ya, paham enggak antum? Jabriyah dan qadariyah. Sama jelek dua-duanya, bid'ah dua-duanya. Nauzubillah. Maka enggak boleh sholat di belakang imam yang jabriyah maupun qadariyah, enggak boleh. Wala yuqbalu anhum alhaditsu. Tidak boleh diterima hadis dari mereka selama mereka bukan gulatnya, bukan dai-nya, dan mereka memenuhi syarat untuk diterima hadisnya, punya dobet, ya, sikoh dan seterusnya. Wa in wafaitumuhum. Nah, kalau kalian mendatangi mereka fi sagorin, di sagor, sagor itu apa ya? Furjah. Furjah fil jabal itu, lubang, goa gitu ya. Kalau kalian mendapati mereka di lorong, ya. Fa akhrijuhum minhu. Keluarkan mereka dari situ, usir. Oh, ngapain kalian dari sini? Usir sana. Nah. Baik. Nah, kemudian qaulul fil iman. Qauluhu fil iman, perkataan Al-Imam Malik dalam masalah iman. Nah, kemarin di pertemuan kedua, permasalahan iman ini ada pada mazhab Hanafiyah, ini yang menyelisihi 3 imam mazhab. Yaitu mereka menafikan amal bagian dari iman. Namun kata Ibn Abdul Bar dan kata Ibn Abdul Is, bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit rujuk. Telah rujuk dari pendapatnya. Allahu'alam. Nah, berikutnya. Akhraja Ibn Abdul Bar an Abdul Razzaq Ibn Hammam. Ya, Ibn Abdul Bar mengeluarkan riwayat dari Abdul Razzaq bin Hammam. Qala sami'tu Ibn Jurejin. Saya mendengar Ibn Jurayj, ya, beliau adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj Ar-Rumi, orang Romawi, Al-Umawi, ya, Maulahum Al-Makki, ya, Masya Allah, dari orang Rum, Eropa berarti ini, ya. Saya mendengar Ibn Jurayj wa Sufyana Al-Thawri wa Ma'mar bin Rashid wa Sufyan Ibn Uyainata wa Malik bin Anas yakulun. Saya mendengar Ibn Jurayj, Sufyan al-Thawri, Ma'mar bin Rashid, Sufyan Ibn Uyainah, Malik bin Anas, ini raksasa keilmuan semua, ya, di zaman tersebut. Ya, beliau, mereka berkata, al-iman qawlun wa amalun, yazidu wa yankusu. Iman itu adalah qawlun wa amalun. Iman itu adalah ucapan, perbuatan, bertambah serta berkurang. Nah, ini mazhab Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit justru hanya menyatakan iman itu i'tiqadun, ma'rifatun dan qaulun, tidak termasuk amal. Ya. Walaupun mereka menyatakan bahwasanya seorang yang tidak beramal berpengaruh terhadap stabilitas imannya, ini mazhab Hanafi. Ya, sehingga sebagian ulama menyatakan bahwasanya khilaf antara mazhab Hanafi dengan mazhab Ahli Sunnah dengan 3 imam yang lainnya itu hanya khilaf lafzi. Ah, ini tidak benar. Ya, kata Syekh bin Baz, Syekh Albani menyatakan itu bukan khilaf lafzi, khilaf hakiki. Oleh karena itulah mereka disematkan sebagai murji'ah, murji'atul fuqaha. Nah, kemudian akhraja, ini belum dibaca ya. Nah, siapa sih? Rafi. Ini ada Rafi, ada Pak Rafi. Ini yang satu muda, yang satu aki-aki. Nah, ayo. مقدس bilangan 11 sampai 19 itu tarkib ala juz'ain, berarti mabni ala al-fath. Nah, mau dia mansub majrur marfu, nah, mabni ala al-fath 16. syahratus summa umiru bil baitil haram faqala Allah ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatukum salatakum ila baitil maqdis qala Malik wa inni la adhkura biha wa inni la udhakkiru bihadihi hadhil ayah qawla maf'ul dari udhakkiru. Terus inna salata laysat minal iman. Nah, ini dulu sebelum nanti kita masuk ke keyakinan Imam Malik terkait sahabah. Kemudian ini masih di permasalahan iman. Al-Imam Abu Nu'aim mengeluarkan riwayat dari Abdullah bin Nafi, dia berkata kana Malik bin Anas yaqul. Al-Imam Malik bin Anas beliau berujar al-iman qaulun wa amalun. Ini akidah ahlus sunnah semuanya selain murji'atul fuqaha dari kalangan Ahnaf. Ya. Semua Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, semua iman itu adalah qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun. Nah, ucapan dan perbuatan. Maka ucapan, dengan sebab ucapan iman bisa naik. Dengan sebab ucapan iman bisa turun, bahkan hilang. Kalau seorang mengolok-olok agama, ya, bahkan iman itu hilang. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Ya, apakah dengan Allah, ayatnya, rasulnya kalian mengolok-olok? Olok-olok itu amalan apa? Amalan apa? Amalan nisa. La ta'tadiru, jangan kalian minta untung lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Oh, lihat, langsung hilang imannya. Nah, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Akhraja Ibnu Abdul Bar mengeluarkan riwayat dari Ashab Ibnu Abdul Aziz. Dia berkata Imam Malik, faqama an-nasu yusalluna nahwa al-baitil maqdis 16 syahran. An-nas di sini yang dimaksud adalah Nabi SAW beserta para sahabat. Para Nabi dan para sahabat dahulu mereka sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Selama 16 bulan. Thumma umiru bil Baitil Haram. Kemudian mereka diperintahkan oleh Allah untuk pindah ke Ka'bah, menghadap kiblatnya ke Ka'bah. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman. Ya, setelah sebelumnya ada gonjang-ganjing. Gimana salat kita yang menghadap ke Baitul Maqdis 16 bulan yang lalu? Dan ini waktu itu berat buat kaum mukminin, beratnya itu dari sisi apa? Karena fitnah. Musyrikin berpendapat, dia balik lagi ke kiblat, ke arah kita, ke Mekah. Waktu itu musyrikin masih di Mekah. Bentar lagi dia juga balik lagi ke agama kita. Ya, kemudian munafik nyinyir. Kata munafik, kalau yang dulu kok kiblatnya benar, kiblatnya benar, apa kiblatnya salah, berarti mereka dahulu berada di atas kebatilan. Kalau yang pertama benar, berarti dia, begitulah nyinyir. Orang Yahudi juga ikut-ikutan yang ada di Madinah. Dia telah mengingkari kiblat seluruh para nabi, kata orang Yahudi. Ya dan bila pada waktu di Mekah itu kiblatnya kan sholat diperintahkan untuk kaum muslimin waktu itu. Ya, waktu di Mekah. Ke Ka'bah kan sholat. Pas di Madinah itu ke Baitul Maqdis. Nah, karena disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW sholat di sisi Ka'bah. Kemudian Abu Jahal hendak melempari kotoran. Tapi pada waktu di Madinah, Baitul Maqdis. Nah, kemudian mana lagi tadi? Kemudian Allah berfirman, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya apa? Salatakum, salat kalian yang menghadap Baitul Maqdis. Maka Imam Malik berkata, la inni la udzakiru bihadhihi. Saya akan mengingatkan kalian tentang ayat ini, qaulal murji'ah, tentang pendapatnya kaum murji'ah yang mereka berkata innas salata laisat minal iman. bahwasanya sholat bukan bagian dari iman. Sholat itu bukan iman. Padahal Allah menamakan sholat sebagai iman. Qauluhu fi sahabat. Nah, ini pendapatnya Imam Malik terkait sahabat. Lanjut lagi Rafi, baca. أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين ثم تلا قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل Hasbuk. Nah, kemudian Abu Nuaim mengeluarkan riwayat dari Abdullah Al-Anbari, ya. Beliau berkata, qala Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berkata, man tanaqqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merendahkan salah seorang saja dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kana fi qalbihi alaihim ghillun, atau di kalbunya terdapat gil, hasad, ya, kebencian terhadap mereka para sahabat, falaisa lahu haqqun fi fai'il muslimin, maka dia tidak punya hak terhadap dalam fai'il muslimin. Fai' itu masdar dari apa? Fa'a yafi'u. Fa'ayafi itu bisa bermakna roja'a, tapi di sini maknanya adalah zil, azillu, kan apa naungan. Hatta tafi'a ila amrillah, kan begitu surah Al-Hujurat. Nah, itu roja'a hatta tarji'a. Bukan, ini fa'ayafi ufai'an. Nah, maknanya apa? Naungan. Maka dia tidak memiliki hak naungan dalam Islam. Dalam hak naungan kaum muslimin kalau dia punya kebencian terhadap sahabat. Summa tala qaulah, kemudian Al-Imam Malik membacakan firman Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat. Ayat ini Allah sebutkan setelah Allah sebelumnya menyebutkan sifat-sifat kaum muhajirin wal ansar, ya. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, yaqulun, maka orang-orang yang datang setelah sahabat berkata, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami, yaitu dari para sahabat yang telah mendahului kami dalam keimanan. Nah, ini Allah sifati orang-orang yang datang setelah para sahabat mendoakan nama sahabat. Maka diantara adab kata para ulama, kalau menyebut nama sahabat, doakan supaya kita masuk ke dalam cakupan ayat ini. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, kalau berdua radhiyallahu anhuma, kalau mereka banyak, radhiyallanhum, kalau banyaknya wanita, radhiyallanhunna. Hah? Doakan supaya masuk dalam cakupan ayat ini. Wala taj'al fi qulubina ghilla. Nah, dan jangan engkau jadikan di kalbu kami ada ghil lil ladina amanu, terhadap orang yang beriman tersebut, yaitu para sahabat. Faman tanaqqasahum aw kana fi qalbihi alaihim ghillun falaysa lahu fi fai'i haqqun. Fil fai' haqqun, maka barang siapa yang merendahkan mereka atau di kalbunya terhadap hasad, kebencian terhadap mereka, terhadap sahabat, maka dia tidak punya hak naungan sedikit pun dalam Islam. Nah, kemudian fadal dibaca sini. Jumakir. Jumakir bukunya mana? Tinggalan apa enggak punya? Tinggalan. Sallallahu alaihi wasallam. فقرأ مالك هذه الآية Mahamad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hatta balagha yu'jibu al-zurra al-yadhiru ilu al-kufara. Taqala malikun. Taqala malikun. Man asbaha fi qabdihi ghayrun ala ahadin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laqad asabathu al-ayatu. As-salisu وأورد القاضي عياد عن أشهاب القاضي دوما مقدرا القاضي القاضي عياد عن أشهاب ابن عبد العزيز قال كنا عند ملك إذ وقف عليه رجل من العلويين علويين berarti sini siapa Syi'i pengikut pengklaim pengikut Ali ya, Ahlul Bait Syi'i Rafidi ya, terus yuqbilun ala majlisih fanadahu ya Aba Abdillahi fa asyrafa lahu enggak ada fa asyrafahu marikun walam yakun idza nadahu ahadun yujibuhu aksar man ayyushrifa bi ra'sihi faqala lahu al-qadhi inni uridu an aj'alaka hujjatan fi ma bayni wa bayna Allahi idza qadimtu 'alayhi fa sa'alani qultu lahu malikun qalani faqala lahu qul faqala man khairun nasi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali alawi summa man qala malikun summa umar qala alawi summa man qala al-khalifatu al-maqtul zulman usman qala alawi wallahi la ujari suka abadan qala lahu malikun al-khiyaru ilayka. Nah. Ya, kemudian Abu Nuaim mengeluarkan riwayat dari an rajulin min waladi Zubair, dari seseorang ya dari anak-anaknya Az-Zubair. Ya, itu lihat di footnote alladhi tatalammada ala Malikin wa sami'a minhu min waladi Zubair ibn al-Awwam huwa Abdullah ibn Nafi ibn Thabit ibn Abdullah ibn Zubairi ibn al-Awwam. Nah, yang dimaksud di sini seseorang di sini ya, siapa seseorang tersebut, yaitu yang belajar kepada Malik, mendengar riwayat dari Malik dari anaknya Zubair bin Awam atau dari keturunannya Zubair bin Awam, sahabat Rasul, suami Asma binti Abi Bakar. Beliau adalah Abdullah bin Nafi. Ya, jadi itu namanya Abdullah bin Nafi bin Sabit bin Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair yang mati zalim, terzalimi ya oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah, Zubair bin Awam punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Sabit. Sabit punya anak namanya Nafi. Nafi punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah inilah yang jadi muridnya Alimah Malik. Ya. Nah, berarti siapanya Zubair bin Awam kalau begitu tuh? Cucu keberapa? Cucu ketiga generasi ketiga. Cicit ya. Cicit. Mungkin kayak Pak Ahmad nanti sama cucunya Aufa. Enggak, cucunya Aufa. Cucunya. Kalau anaknya Pak Buyut. Ya. Ini super mbah berarti. Nah, qala kunna inda Malikin. Beliau berkata Abdullah bin Nafi, ya, kami berada di samping Malik, fadzakaru rajulan. Maka mereka menceritakan tentang seorang pria kepada Imam Malik, yatanaqasu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pria tersebut mencela, merendahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ketika diceritakan hal tersebut, faqara Malikun hadhil ayata. Imam Malik, ya Imam Malik kalau menjawab banyak pakai ayat. Tadi beliau ditanya tentang bolehkah menikahkan dengan penganut qadariyah. Imam Malik cuma jawab pakai ayat wala abdul mu'minun khairan min musyrik. Nah, ini Imam Malik juga menjawab pakai ayat. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyiddaw wal kufar rahmau bainahum, kan begitu kan. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat yang sangat keras terhadap orang kafir. Hatta balagha sampai pada ayat yu'jibuz zurra. Para sahabat ini membuat kagum yang penanamnya itu Rasulullah SAW. Wal yaghidhu bihumul kuffar. Mereka ini membuat orang-orang kafir jengkel, marah gitu. Faqala Malik, maka Imam Malik berkata, man asbaha fi qalbihi ghaidun ala ahadin min ashabi Rasulillah, siapa yang di kalbunya ada kejengkelan terhadap salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, faqad asabathu al ayatu. Maka berarti dia terkena ayat ini, yaitu sahabat membuat jengkel orang kafir. Maka ketika ada jengkel terhadap sahabat, Anda kafir. Begitu kurang lebih perkataan Al-Imam Malik bin Anas. Oleh karena itu ya ikhwah, banyak para ulama tidak merinci Rafidhah awam atau dai-nya atau ulamanya, mereka dihukumi murtad. Ya. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan marah ketika ditanya, apakah orang Rafidhah kafir? Ini di kitab Al-Furuq baina aqidati Salafiyah wal Murji'ah dikutip di situ. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, apakah Rafidhah yang awamnya kafir? Kata Syekh, ini pertanyaan filsafat kayak begini nih. Hah? Pertanyaan filsafat, Anda hendak berfilsafat dengan saya? Tidak ada, Rafidhah semuanya murtad, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, akidahnya udah beda semua. Qurannya dia celak, Quran kita salah. Ya, hadisnya ditolak semua. Mau Bukhari kayak muriat, Sahih Bukhari, mau Muslim, orang semua bersumber dari siapa? Dari sahabat yang mereka kafirkan. Oh, gimana ceritanya? Apa? Jadi keliru kalau dikatakan ya Rafidhah ada ragu-ragu gitu. Kalau kayak Khomeini itu dai-nya luar, dai-nya Rafidhah, mbahnya itu bahkan. Masih ragu dibilang Khomeini ini murtad, ini orang ragu terhadap Islam. Ya. Ragu terhadap kebenaran Islam. Berarti masih menganggap Khomeini itu benar juga. Ya salah, tapi gak sampai keluar dari agama. Berarti masih Islam dong. Ya, dibilang Khomeini saudara seimannya gak mau. Berarti kalau Khomeini gak kafir, saudara seiman Anda. Enggak, ya berarti Anda kafir. Berarti bukan saudara seiman. Gimana? Nah, ini ya. Taib barakallahu fikum. Maka antum gak usah heran ketika ada pendapat para ulama kibar yang menyatakan Rafidhah murtad semuanya. Rafidhah murtad semuanya. Nah, itu di kitab Al-Furuq Syekh Shalih Al-Fauzan sampai marah terhadap pertanyaan yang menanyakan Rafidhah itu kafir apa enggak. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini pertanyaan filsafat kayak begini. Mau muter-muterin nanti. Taib. Wa aurada Al-Qadi Iyad an Ashhab bin Abdul Aziz. Al-Qadi bin Iyad membawakan riwayat dari Ashhab bin Abdul Aziz, qala, dia berkata, kunna 'inda Malikin idza waqafa id waqafa 'alaihi rajulun min al-Alawiyyin. Kami dahulu sedang bersama Imam Malik. Tiba-tiba ada seorang pria berdiri di hadapan Imam Malik. Pria tersebut adalah dari kalangan Alawiyyin. Ya, pendaku pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Ya, yaitu Syiah. Wa kanu yuqbiluna 'ala majlisihi. Padahal mereka ini semua sedang menghadiri majlis Imam Malik, sedang ngaji. Maka seorang pria dari kalangan Alawiyyin tadi fanadahu, menyuruh Imam Malik. Ini lagi ngaji, dia nanya, ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah, ini kunyahnya Imam Malik. Ya, tabarakallahu fikum. Fa asrafa lahu Malikun. Maka Imam Malik memperhatikan orang tersebut. Ada apa? Memperhatikannya. Walam yakun idza nada ahadun yujibuhu aktsar min ayyushrifa bi ra'sihi. Nah, Imam Malik, beliau tidak pernah apabila diseru, dipanggil oleh seseorang, beliau tidak pernah menjawab lebih dari beliau mengangguk-anggukkan kepala. Isyarat pakai mengangguk-anggukkan kepala. Wahai Abu Abdillah, Imam Malik cuma ngangguk. Nah, Imam Malik sampai memperhatikan orang tersebut, orang Alawiyyin tadi. Nah, faqala lahu at-Talibi. At-Talibi ini bukan nama orang, maksudnya nisbah kepada si rajul Alawiyyin tadi. Dia kan yang meminta gitu. At-Talib, Talib itu isim fa'il, talabah itu, Talib. Seorang yang memanggil Imam Malik tadi berkata, "Inni uridu an ajalaka hujjatan bai fi ma baini wa bainallahi." Saya ingin menjadikan Anda wahai Malik menjadi hujjah antara aku dengan Allah. Idza qadimtu alaih, jika saya datang kepada Allah di akhirat nanti, fasa'alani, dan Allah bertanya kepadaku, fakultu lahu Malikun qolali. Nah, kalau Allah bertanya kepadaku, saya akan berpendapat dengan pendapat Anda, dan saya akan berkata, Malik telah berfatwa kepada saya tentang hal ini. Paham gak sih? Mengerti gak? Ngerti? Jadi, dia pengen bertanya tentang suatu hal. Dia ingin Imam Malik menjawab pertanyaan yang dia berkeyakinan di situ, kemudian dia akan menyandarkan keyakinan dia dalam hal tersebut, ini pendapat Imam Malik. Jadi kalau Allah tanya, kenapa kamu berkeyakinan seperti itu? Imam Malik yang berkata kepada saya. Nah. Faqala lah kul, kata Imam Malik, ayo katakan apa yang kau ingin tanya. Faqala, maka orang tersebut berkata, man khairun nas ba'da Rasulillah. Ini orang ngetes ini. Ini orang ngetes ya. Bukan ingin bertanya, karena nanti endingnya tadi udah dibaca kan. Kalau orang mau tanya itu polos gitu kan. Ini Imam Malik memang sering dites sama orang-orang ya, kayak begitu. Faqala lahu qul, katakanlah, man khairun nas ba'da Rasulillah. Ya. Siapakah orang terbaik setelah Rasulullah SAW? Kata Imam Malik, Abu Bakar. Qala al-Alawi, berkata pendaku pengklaim pengikut Ali tadi, summa man, kemudian siapa? Qala Umar. Kemudian Umar. Ya. Summa Umar. Qala al-Alawi, summa man, kemudian siapa lagi? Qala al-Khalifatu al-Maqtulu Zulman Utsmanu. Yaitu yang berikutnya khalifah yang terbunuh secara zalim, yaitu Utsman. Qala al-Alawi, wallahi la ujalisuka abada. Kata pendaku pengikut Ali tadi, demi Allah saya tidak akan bermajlis duduk di majlis Anda selama-lamanya. Lihat Imam Malik. Faqala lahu Malikun, fal khiyaru ilaika. Bebas Anda, pilihan itu ada pada Anda. Imam Malik enggak baper ya, ikhwan. Nah, tapi perlu diperhatikan ya. Orang tersebut Allah alam ya, saya belum mendapat keterangan lebih lanjut. Kalau sebatas ini saja, orang tersebut bisa jadi karena dari awal ketika disebutkan Abu Bakar, dia masih meneruskan. Siapa lagi? Umar. Nah, kalau dia Rafidhah, ketika langsung disebut Abu Bakar, dia langsung enggak terima. Ya. Dia enggak terima. Wah. Gak bisa kayak gitu. Ali, Abu Bakar kafir, apalagi Umar gitu kan. Nauzubillah. Nah, kemudian siapa yang ditanya? Yang ketiga. Nah, dia enggak mau, dia maunya Ali. Nah, pendapat yang mengatakan pendapat bahwasanya manusia terbaik setelah Abu Bakar dan Umar adalah Ali, ini bukan pendapat ahli bid'ah. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Itu silakan orang berpendapat manusia terbaik setelah Abu Bakar dan Umar adalah Ali, silakan, Utsman silakan. Namun yang rajih, yang terbaik adalah Utsman berdasarkan urutan khalifah. Ya, urutan kekhalifahan ini menandakan urutan keutamaan. Paham enggak di sini? Urutan keutamaan. Ada yang berpendapat yang lebih baik adalah Ali. Ya. Nah, dia tidak dianggap sesat selama dia meyakini khalifah ketiga adalah Utsman. Nah, tapi kalau dia mengatakan yang terbaik setelah Abu Bakar Umar Ali, khalifah ketiga Ali. Nah, ini memutarbalikkan fakta. Keliru. Kalau yang dalam sejarah itu kan ada yang waktu Umar meninggal. Kalau ada As-Salim atau Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Ada yang meninggal itu yang Usak. Yang lupa namanya. Tar aja deh kalau ingat kita. Ya, ketika Umar wafat, ya, Umar sebelum wafatnya itu mengumpulkan ahli Badar yang masih tersisa. Umar mengumpulkan al-Asyara al-Mubasyarun, 10 orang yang dijamin masuk surga yang masih hidup. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan Umar mengatakan panggil juga Abdullah. Panggil juga Abdullah, tapi jangan pilih dia. Pilih di antara lima kalian, termasuk di dalamnya Ali dan Utsman. Kemudian Abdurrahman bin Auf dan Sa'd bin Abi Waqqas mengutus orang-orang untuk mengetuk pintu-pintu rumah Ahlul Madinah. Ini diceritakan oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Bertanya kepada mereka, siapa yang lebih layak menampuk kekhalifahan sepeninggal Umar? Ditanya satu-satu. Pemilu itu berarti. Enggak ya. Ditanya, minta pendapat. Gitu, kan. Nanti diputuskan oleh Abdurrahman bin Auf dan Sa'd bin Abi Waqqas. Karena Sa'd bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf mundur. Saya enggak mau. Saya enggak bisa. Sisa berdua, Ali dan Utsman. Maka diminta pendapat. Akhirnya diputuskan Utsman. Nah, diputuskan Utsman. Baik, kayak begitu. Mana lagi tadi? Mana berikutnya? Nahyu anil kalam wal khusumatu fid din. Ini larangan Imam Malik terkait ilmu kalam. Hah? Baru datang antum pergi. Hah? Masuk apa? Oh, kerja. Oh, kirain ditungguin istri. Awas terlambat pulang gitu. Ya, lihat ini. Larangan Imam Malik tentang berbicara masalah kalam dan khusumat berdebat dalam urusan agama. Syekh Marwan, tepat dong Syekh Marwan. Mus'ab bin Abdullah bin Zubair. Ini ada hubungannya kan dengan yang tadi, yang rajul tadi, yang Abdullah bin Nabi. Nah, lihat di footnot, wa Mus'ab ibnu Abdullah, wa Mus'ab ibnu Abdullah ibni Mus'ab ibni Sabit. Wah, ini berarti anaknya, cucunya Sabit. Atau cicitnya tadi apa namanya? Bunda. Apa namanya tadi? Bapak Jin? Cangga. Cangga itu apa? Adik cicit anaknya cucu. Oh, ini jauh lagi. Mus'ab bin Abdullah bin Mus'ab bin Sabit bin Abdullah bin Zubair bin Awam Al-Asad Al-Madin. Nah, terus qala kana Malik bin Anas yaqulu al-kalamu fi dini aqrabuhu wa lam yazal ahlul baladina yaqrabuna wa yaqrabuna anhu nahu al-kalamu fi ra'a nahu al-kalami nahu al-kalami fi ra'a jahmi fi ra' yi fi ra' yi ini kurang titik ya, kalau ra' apa? Fi ra' yi ini ya fi ra' yi jahmin fi ra' yi jahmin wal qadari wa kullu ma asbaha dalika wa kulli ma asbaha dalika wala yuhibbu al-kalamu ila fima wala yuhibbu al-kalama wala yuhibbu al-kalama illa fima tahtahu amalun wa amma al-kalamu fi dinillahi wa fi Allahi azza wa jalla fasukutu fasukutu ahabbu ilayya li anni ra'aitu ahli al-baladina yanhauna anil kalami fi dini ila fima tahtahu amalun wa akhrajahu Nu'aymin an Abdillahi ibn Nafi'i qala sami'tu Malikan yaqulu law anna rajulan raqibal kabairi li kabairi kullaha ba'da alla yushrika yushrika billahi thumma takhalla min hadhihi al-ahwali wal bidan wa dhakara al-kalama wa dakhala al-jannata wa akhraja al-harawi an ishaqa bin Isa qala malikun man talaba ad-dina bil kalami tasim al-jannata Tazandaqo. Tazandaqo wa man talabal mala bil kimiyai aflasa. Wa man talaba ghariba ghariba al hadisi kadaba. Wa akhraja al khatibu an Ishaq wa bani Isa qala sami'tu Malik bani Anasin. Anasin. Ibn Anasin. Yu'ibu yu'ibu al-jidala yu'ayyibu al-jidala fiddini wa yakulu. Atau boleh juga ya'ibu al-jidala. Apa ya'ibu? Ya'ibu al-jidala fiddini wa yakulu kullama ja'a ja'ana rajulun ajdalu ajdalu ajdalu min rajulin aradana an nurida an narudda an narudda raja'a bihi Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, hasbun. Nah. Akhraja Abu Nuh. Dari mana Marwan tahu? Nahyuhu ya. Qala kana Malik bin Anas yaqul. Imam Malik bin Anas berkata al-kalam fid-din aqrahu al-kalam fid-din. Itu maksudnya ilmu kalam dalam agama ini, ilmu kalam, filsafat dalam berfilsafat dalam agama saya membencinya. Walam yazal ahlu baladina yaqrahunahu wa yanhauna an. Dan para ulama negeri kami yang ada di Madinah senantiasa terus membencinya dan melarangnya. Semisal Al-Kalam itu berfilsafat tentang pendapatnya Jahm bin Safwan atau Qadar wa kulli ma asbahadan dan yang semisal dengannya. Wala yuhibbul kalama illa fi ma tahtahu amalu. Dan mereka para ulama yang ada di Madinah ya, mereka tidak menyukai kalam berbicara tentang agama yang sesat-sesat seperti ini kecuali yang di dalamnya terkandung amal. Fa'mal kalam fi dinillahi wa fi haqqi wa billahi. Ya, adapun berbicara tentang agama Allah, tentang Allah, itu tentang sifat-sifat Allah. Fasukutu ahabbu ilayya. Maka sukut yaitu tidak mengomentari dalam artian takwil. Tidak mentakwil, mencari-cari takwilnya ya, atau menolaknya. Ahabbu ilayya itu lebih saya sukai. Ya, yaudah kita terimanya Ar-Rahman wa Al-Istawa. Yaudah Ar-Rahman wa Al-Istawa. Oleh karena itulah para ulama terdahulu ya, semisal Syufyan Ibnu Uyainah ketika ditanya apa sih tafsir ayat sifat, kata beliau tafsiruhu tilawatuhu wa sukutu anhu. Tafsirnya adalah membacanya. Apa makna Ar-Rahman wa Al-Istawa? Baca aja Ar-Rahman wa Al-Istawa, itu maknanya ya, wa sukutu anhu, dan diam udah. Tanpa perlu ditakwil dengan takwilan kaum ya, sesat, misal kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Apalagi kalangan Mujassimah. Oh, berarti istiwa seperti istiwa kita. Nah, naudzubillah. Li anni ra'aitu ahla baladina yanhauna 'anhu 'anil kalam fi din illa fi ma tahtahu amalun. Ya, karena saya melihat para ulama negeri kami mereka melarang berbicara tentang agama yang seperti itu kecuali yang di dalamnya terdapat kandungan amal. Kemudian Al-Imam Abu Nuaim meriwayatkan dari Abdullah bin Nafi, dia berkata sami'tu Malikan yaqul, saya mendengar Imam Malik berujar, "Lau anna rajulan raqibal kaba'ira kullaha ba'da an la yusyrika billahi." Seandainya seseorang dia melakukan dosa-dosa besar semua, ba'da an la yusyrika billah mana illa. Illa. Yaitu kecuali dia menyekutukan Allah. Dia tidak berbuat syirik, dia melakukan dosa. Semata khala min hadhil ahwa wal bid'ah. Kemudian dia melepaskan diri dari ya, paham pengekor hawa nafsu dan bid'ah. Dia enggak berbuat bid'ah. Dia salat, dia luruslah. Dia walaupun maksiat, enggak syirik. Wa dzakara kalaman, kemudian Imam Malik menyebutkan kalam dakhalul jannah. Maka dia akan masuk surga. Dzakara kalaman, Imam Malik menyebutkan sebuah kalam, Allah alam kalamnya ini apa? Ya, yang jelas dia akan masuk surga walaupun dia masuk surganya itu ada dua kemungkinan. Apakah langsung masuk surga? Ya, karena dia nanti tahta masyiatillah, dibawa kehendak Allah. Ataupun dia masuk surga nanti setelah dia disiksa di neraka sesuai dengan kadar penyimpangan dia terhadap syariat, dosa dia. Paham gak sih? Iya. Akhraja Al-Harawi. Kemudian Al-Harawi mengeluarkan riwayat dari Ishaq bin Isa. Ya, dia berkata, Imam Malik berkata, "Man talaba ad-din bil kalam tazallaqa." Barang siapa yang mencari agama dengan kalam filsafat kayak begini, dia akan zindik. Zindik itu apa sih? Zindik itu bukan bahasa Arab, ya, bahasa Persia. Kemudian mu'arab jadi diarabkan gitu. Maknanya zindik ini kufur, keluar dari agama, walaupun maknanya sekarang luas. Wa man talabal mala bil kimia'i. Nah, siapa yang mencari harta lewat kimia, aflasa, maka dia akan bangkrut. Ini yang tadi saya sudah sebutkan, kimia di sini bukan maknanya kimia yang kita kenal sekarang. Ya. Fakultas kimia, pelajaran kimia di sekolah, kuliah kimia bukan, tapi kimia di sini para ulama memaknai ada dua, ada hilah tipu muslihat, yang kedua kayak tadi, yaitu aktivitas yang menyia-nyiakan harta, kesungguhan dan energi. Yaitu apa? Merubah bentuk tanah atau batu menjadi emas, emas imitasi. Karena kenapa dibilang ini dia akan bangkrut? Karena dia sudah capek, sudah keluarin uang, menyepuh tanah, menyepuh batu, jadi emas, emasnya enggak permanen. Cuman apa? Imitasi. Bukan siapa yang belajar kimia dia akan bangkrut gitu. Kesian tersarjana kimia. Antum pun di sekolah mungkin dulu ada pelajaran kimia kan? Nah, saya dulu di sekolah itu paling pusing. Nah, di waktu SMA paling pelajaran kimia, fisika, nahu, sorop itu pusing. Waktu SMA, nahu, sorop termasuk itu saya tuh daftar apa? Daftar hitam. Kalau dari sekolah pelajaran nahu, sorop, kimia, fisika, matematika, aduh nyerada. Aduh. Nah, kalau pelajaran bahasa Inggris senang saya dulu. Karena gurunya cakep. Dulu itu kan. Dulu. Nah, itu. Pelajaran nahu apalagi. Aduh, ustadznya aki-aki lagi. Aduh. Susah dah. Kimia juga susah. Baik. Marwanto dulu pernah belajar kimia enggak? Antum dulu waktu sekolah rakyat sampai mana? Pak Ahmad dulu ada ya? Ada ya. Tahun berapa itu Pak Ahmad? 74. Tahun 74 udah SMA. 75 SMA. Masya Allah. STM itu pun masuk SD-nya umur 10 tahun. Gitu. masuk SMA-nya 20 tahun. Kan zaman dulu orang SMA kumisan gitu ya. Kalau dulu nomor prevalensi sih, prevalensi kimia ada 2 SMA 4 apa-apa ada sih. Masya Allah. Mana lagi tadi? Wa man talaba gharib al hadis kadzaba. Ah, siapa yang mencari hadis-hadis yang gharib, maka dia akan berdusta. Nah, gharib di sini bukan gharib dalam jenis hadis ahadnya. Kalau hadis ahad gharib itu enggak selalu bermakna dhaif, ya. Kan kalau hadis ahad ada aziz, masyhur, ahad. Apa namanya? Gharib. Kalau gharib itu enggak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang. Tapi bukan makna gharib yang di sini, yang cakupan hadis ahad. Tapi gharib memang hadis-hadis yang aneh. Gitu. Ya. Nah, dia cari yang aneh, yang maudhu. Nah, dia cari yang kayak gini nih buat memenuhi hasrat dia. Ya, semisal dia cari-cari ya. Apa namanya, biar gimana nih cinta tanah air, hubbul watan minal iman. Kadaba, dia akan dusta. Iya benar dia akan dusta. Dia akan menyandarkan kalam tersebut kepada siapa? Nabi. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berdusta. Ya. Nauzubillah. Kemudian, akhrajal khatib an Ishaq. Ini sudah dibaca belum? Hah? Sudah. Khatib bin Al-Khatib Al-Baghdadi sini mengeluarkan riwayat dari Ishaq bin Isa. Dia berkata, sama itu Malik bin Anasin, saya pernah mendengar Imam Malik bin Anas, ya'ibul jidala, mencela perdebatan fiddin dalam agama. Wa yaqul, dan beliau berkata, kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin arada aradana an narudu ma ja'a bi Jibrilu ila nabi. Ya, maka setiap kali seseorang datang kepada kita yang dia lebih jago berdebat, ajdalu, ya, daripada orang lain, dia ingin agar kita menolak apa yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi SAW. Kemudian akhraja al-Harawi ini dibaca belum? Belum. Taqaddal dibaca sini. Barofi'i. Wa'adihi lamahatun min mauqifil imami maliki wa malikin malikin wa aqwalihi fit tawhidi wa sahabati wal imani wa ilmi kalami wa wali. Tadi mana Pak Rafi bacanya? Akhrajal Harawi an Abdullah, itu ya. Al-Harawi mengeluarkan riwayat dari Abdullah, dari Abdurrahman bin Mahdi, sahibnya Syafi'i. Dakhaltu ala Malikin wa indahu rajulun. Saya pernah datang masuk menemui Imam Malik dan di samping beliau ada seorang pria. Yas'aluhu. Ya, maka Imam Malik yas'aluhu. Yang orang pria tadi bertanya kepada Imam Malik. Mungkin pertanyaannya itu mengindikasikan orang ini adalah Mu'tazilah. Faqala, maka Imam Malik berkata, la'allaka min ashabi Amr ibn Ubaid. Nah, bisa. Ini mungkin kamu ini pengikutnya Amr bin Ubaid ya. Mu'tazilah, gembong Mu'tazilah. Kata Imam Malik, la'anallah Amr bin Ubaidin. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid. Fa innahu ibtada'a hadhil bid'ata minal kalam. Karena dialah yang membuat bid'ah ini, bid'ah kalam. Ya, filsafat, law kana al-kalamu ilman, seandainya kalam ilmu kalam itu adalah ilmu, la takallama fihi sahabat. Pasti para sahabat telah membahas kalam tabi'in. Ya, sebagaimana kama takallamu fil ahkami wasyara'i. Sebagaimana mereka berbicara tentang hukum-hukum Islam, syarat-syarat Islam. Ya. Ibnu Taimiyah mencela kalam. Kata Ibnu Taimiyah, ilmu kalam itu bukan ilmu. Ya. Bodoh terhadap ilmu kalam itulah ilmu. Banget pintar terhadap ilmu kalam itulah kejahilan. Ya. Itu enggak memberikan ilmu kepada orang yang bodoh sekalipun. Ya. Nah. Namun Ibnu Taimiyah belajar kalam untuk membantah ahlul bid'ah yang menggunakan kalam. Ya, paham ya? Ibnu Taimiyah belajar mantik untuk membantah mereka. Sebagaimana Injil sesat, Ibnu Taimiyah mempelajari Injil, beliau jadi kristologi untuk membantah kaum Nasrani. Nah, kayak sekarang Zakir Naik, Injil itu sesat, tapi Zakir Naik mempelajari Injil untuk membantah Nasrani dari buku mereka sendiri. Kan kalau dari kita mereka nggak terima, sekarang dari dia, wah lebih nyelekit itu. Nah, ya kayak antum bilang bahwasanya yang ngusap-ngusap, ngalap-ngalap berkah di kuburan itu sesat, menyesatkan, syirik. Nah, kalau antum katakan ini yang bicara adalah Syekh bin Baz, oh Wahabi. Nah, tapi kalau antum mengatakan ini di Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, Al-Imam An-Nawawi mengatakan ini di Kitabul Janais, baru gemeteran mereka. Nyanyian adalah haram, oh Wahabi. Bukan, yang bicara adalah Syekh An-Nawawi Al-Bantani di kitab beliau Sulamu Taufiq. Oh, gemeteran mereka. Nah, begitu. Ya. Tabarakallahu fikum. Wa akhraja al-Harawi an Ashhab ibn Abdul Aziz. Al-Harawi mengeluarkan riwayat dari Ashhab bin Abdul Aziz. Dia berkata, sami'tu Malikan yaqulu. Saya pernah mendengar Imam Malik berujar, iyyakum wal bid'ah. Hati-hatilah kalian terhadap bid'ah. Qila ya Aba Abdullah, mal bid'ah? Maka beliau ditanya, apa sih bid'ah itu? Qala ahlul bid'ai alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi. Yaitu mereka yang berbicara tentang nama dan sifat Allah, wa kalamihi wa ilmihi. Kalam Allah, ilmu Allah, wa kudratihi, kekuasaan Allah. Wa la yaskutuna. Mereka tidak diam. Kama sebagaimana para sahabat diam ketika membahas sifat Allah, kalamullah. Ketika sahabat membacakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sahabat diam. Tidak membahas ini maksudnya istaula bukan istawa. Ya. Iyad bal yadahu mabsuutatan. Oh, itu maksudnya nikmah, qudrah, kuah. Nah. Para sahabat diam, tangannya tangan. Tabarakallahu fikum. Nah, ini ahlul bid'ah. Para sahabat tabi'in diam. Ya sudah. Tidak mengomentari, mengimani saja. Wa akhraja Abu Nu'aym an Syafi'i. Abu Nu'aym meriwayatkan dari Syafi'i. Qala, dia berkata, kana, kata Syafi'i, kana Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas dahulu, idza ja'ahu ba'du ahli al-ahwa. Ini yang menceritakan adalah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i duduk di majelis Imam Malik. apabila sebagian pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu ahli bid'ah datang kepada beliau, qala amma inni ala bayyinatin. Jadi datang kepada Imam Malik mau debat gitu. Kata Imam Malik, adapun saya sudah di atas agama yang bayyinah, yang jelas. Min rabbi wa dini, dari Rabbku, dari agamaku. Amma anta fasyakun. Kalau kamu ini Allah, masih ragu ini. Fadhab ila syakin. Sana pergi ke orang yang ragu yang lain. Fakhasimhu. Debatin dia sana. Baik, barakallahu fikum. Wa rawa Ibn Abdul Bar meriwayatkan dari Muhammad bin Ahmad bin Khuwais min Dat al-Misri al-Maliki qala fi kitab al-Ijarat min kitab al-Khilaf. Dia berkata, qala Malikun, Imam Malik berkata, la tajuzu al-ijarat. Ijarat di sini bukan makna persewaan ya, ikhwah. Ya. Ijarat sini kan jamak muannats salim dari ijaratun. Dia masdar dari ajara yujiru. Ya. Jadi jangan untuk pahami tidak boleh menyewakan. Enggak nyambung. Dia adalah jamak muannats salim dari ijarah. Ijaratan, ajara yujiru ijaratan. Nah, ajara yujiru itu kan maknanya melindungi. Membantu menyebarkan. Nah, ini maknanya begitu. Tidak boleh membantu menyebarkan fi syai'in min kutubil ahwa wal bidah. Tidak boleh membantu menyebarkan sedikit saja dari buku-buku pengikor hawa nafsu ahli bid'ah, watanjim, ya, ini yang ahli perbintangan, wadakaru kutubat, dan Imam Malik menyebutkan beberapa kitab. Qala wa kutubu ahlil ahwa wal bidah inda ashabina, kata Imam Malik, kitab-kitab pengikor hawa nafsu ahli bid'ah menurut ashab kami, kata Imam Malik, adalah kutub ashabil kalam. Ya, buku-bukunya filsafat ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah dan selain mereka. Fatub sahu ijaratun fidalik, maka dicabutlah izin penyebaran ya buku-buku tersebut. Wa fahadihi lamahatun, lamahat jamak dari lamha. Lamha mana kit'ah. Inilah sepenggal min mauqifil Imam Malikin, sepenggal dari sikap Imam Malik wa qawlihi dan berbagai ujaran beliau dalam tauhid, sahabat, iman dan ilmu kalam dan selainnya. Al-Mabahsu Rabi Aqidatul Imam Asy-Syafi'i. Pembahasan yang keempat, akidah Al-Imam Asy-Syafi'i qauluhu fit tauhid. Siapa yang belum baca ini? Wah, buakila al-muwahhid, muwahhid mutlak. Tafadhol, ila. Fahanisa fa'alaihi kafaratu wa man halafa bi syai'in ghairu Allahi mithlu an yaqula ar-rajulu wal ka'batu wa abi wa kadza wa kadza ma kana fahanisa man halafa bi syai'in ghairi Allah wa ghairu thus fahanisa ala kafarata 'alaihi wa mithlu dhalika qawluhu li'umuri lakafarata alihi wa yaminun bi'udillahi fahiyya makruhatun malhiyun anha min qabli qawli min kibari qawli rasulih sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam inna allaha azza wa jalla nahakum an tahlifu halafa yahlifu terus aman kana haliban falyahlif billahi aw liyasmut. Wa ila Syafi'i wa fa'ala wa 'allala. Wa 'allala Syafi'i lidzalika bi anna asma' Allahi ghairu makhluqatin. Faman halafa bismillahi fa halifa 'alaihi kafaratu. Wa awrada al-Qayyim. Cukup dulu ya. Boleh dibaca? Boleh dibaca. قال ابن القيم في اجتماع الجيوش عن الشافعي انه قال القول في السنه التي انا عليها ورايت اصحابنا عليها واهل الحديث الذين رايتهم واخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من khalqihi kaifa syaa wa anna Allah ta'ala yanzilu ila samai dunya kaifa syaa. Nah, pembahasan yang keempat, akidah Al-Imam Syafi'i. Perkataan Al-Imam Syafi'i terkait tauhid. Ya, akhraja Al-Baihaqi, Imam Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Rabi' bin Sulaiman. Qala, dia berkata, Rabi' bin Sulaiman, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berujar, barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, au bismin min asma'ihi, atau dengan salah satu nama dari nama-nama Allah, fahaditha, kemudian dia melanggar sumpahnya, fa'alaihi al-kaffaratu, maka dia wajib bayar kafarah. Kafarahnya apa aja? Beri makan 10 orang miskin, kasih atau kasih pakaian 10 orang miskin dengan pakaian yang lengkap, bisa buat sholat, atau apalagi memerdekakan budak, atau puasa 3 hari, enggak mesti berturut-turut. Itu kafaratnya, kafaratul yamin. Itu juga jadi kafarah buat kalau bernadar, ya, membatalkan nadar. Fahanisa pakaf, ya, kemudian waman halafa bi ghair bi syai'in ghairillah. Namun siapa yang bersumpah dengan sesuatu hal selain Allah, semisal dia berkata wal ka'bati, demi Ka'bah, wa abi, demi bapakku, kada wa kada, makana fahanisa, kemudian dilanggar sumpahnya, maka tidak ada kafarat bagi dia. Ya, dia cukup bertobat, ya, karena dia telah melakukan kesyirikan. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Ini sama kayak bernadar. Orang yang bernadar nadar syirik itu enggak ada kafarat, karena nadarnya tidak sah. Tapi kalau bernadar nadarnya maksiat, kalau begini saya akan membunuh, kalau begini saya akan zina, kalau begini saya akan telanjang keliling pondok ungu, nah, ini nazar maksiat, enggak boleh ditunaikan dan wajib bayar kafarat. Kafarat itu yamin, kafarat sumpah. Ya. Nah, paham sini? Kemudian mana lagi tadi? Wa mithlu dzalika qauluhu, dan semisal itu yaitu orang yang mengucapkan demi umurku, tidak ada kafaratnya, dia wajib bersumpah. Ya. Wa yaminu bi ghairillah fa hiya makruhatun man. Makruhah di sini adalah bukan tanzih tapi tahrim. Ya. Bukan makruh yang kita kenal dalam usul fikih, dibenci tapi tidak berdosa. Ya. Tapi makruh tahrim. Maka bersumpah atas nama selain Allah makruhah, manhiun anha. Haram, dilarang. Ya. Syirik asghar. Tapi kalau menjadikan objek yang dia jadikan sumpah tersebut dia agungkan seperti pengagungan dia terhadap Allah, menjadi syirik akbar. Ini dijelaskan oleh para ulama, diantara oleh Syekh Ar-Rajihi di syarah Tajrid Tauhid Al-Mufid. Nah, dia berkata, demi NKRI, ini kan syirik, masuk ke dalam hadis man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama Allah maka dia syirik. Syirik asghar. Tapi kalau diagungkan NKRI seperti pengagungan dia kepada Allah, murtad. Berarti syirik akbar, syirik mahabbah. Nah, kemudian mana lagi? Mana tadi? Min kibali qauli Rasul, berdasarkan sabda Nabi SAW, innallaha nahakum an tahlifu bi abaikum. Allah melarang kalian, kalian bersumpah pakai nama bapak kalian. Faman kana halifan, siapa yang mau bersumpah, falyahlif billah aw liyaskut. Ya, hendaknya dia bersumpah dengan atas nama Allah atau dia diam aja, enggak usah bersumpah. Wa alla Syafi'i bidzalik, Imam Syafi'i beralasan terkait hal tersebut, ya, bi anna asma Allahi, karena nama-nama Allah ghairu makhluqatin, bukan makhluk. Maka barang siapa yang bersumpah dengan nama di antara nama-nama Allah, fa hanifa, kemudian dia melanggar sumpahnya, falaihil kafaratu, maka dia mesti membayar kafarat. Kemudian Ibnu Qayyim membawakan riwayat di kitab beliau Ijtima'ul Juyus. Nah, ini kitab ini boleh kita kaji kapan-kapan insyaallah. Anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i, annahu qala, Imam Syafi'i berkata, al qaulu fi sunnah, pendapat dalam sunnah, allati ana 'alaiha, yang saya berada di atasnya, wa raitu ashhabana 'alaiha, dan yang saya lihat dari kalangan ashab saya, yaitu murid-murid beliau Imam Ahmad dan yang lainnya, Muzani, berada di atas, yaitu ahlul hadis, alladzina raaituhum, yang dan ahlul hadis yang saya melihat mereka, wa akhadtu anhum, dan saya mengambil hadis dari mereka, semisal Sufyan, ya, Ibnu Uyainah, Malik dan selainnya, adalah al-iqraru. Iqrar ini khobar dari mubtada mana? Al-qawlu. Khobarnya jauh ya. Mubtadanya al-qawlu, khobarnya mana? Al-iqraru. Yaitu menetapkan persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. dan bahwasanya Allah ala arsy, di atas arsy-Nya, di atas, di langit-Nya. Dia dekat dengan makhluk-Nya, kaifa syaa, sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Dan Allah yanzilu, turun ke langit dunia sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, cukup ya. Nanti berarti kita berhenti di halaman 30, masih di akidah Al-Imam Asy-Syafi'i. Sudah jam 8. Subhanallahi walhamdulillah, syadalah ila lantas tabarakallahu.